Dan alhamdulillah pada hari ini kita masuki hari yang kedua, yang sebelumnya hari yang pertama diisi dan diajarkan oleh akhuna Al-Ustaz Qasim Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pada pelajaran yang keempat, yaitu yang berkaitan tentang At-Tauhid wa Syirk. Silakan dibuka makalahnya, di sini jadi disebutkan halaman ya, darurat. Pelajaran keempat, fokus kepada teks bahasa Arabnya, jangan teks terjemahannya. Taib. Man yaqra? Siapa yang mau baca? Salim qra. Sebentar, sebentar. Kalau ada mic bagus. Tak lepas tu, Lim, Salim, duduk sini Lim, putar sambil Lim. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فجميع العبادات من الصلاة وصوم وغير ذلك. فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وأما توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل amalan biqaulillahi subhana kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa qawluhu azza wa jalla wa qawlihi azza wa jalla laisa kamithli syai'un wa huwa sami'ul basir wa qad ja'alaha ba'du ahli al-ilmi naw'aini wa adkhala tauhid al-asma'i wa sifati fi tauhid al-rububiyyati wa la mashahata fi dhalik li anna al-maqsuda wadihun fi kulit fi kulla kila fi kila taksimaini. Baik, santai. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ad-darsur rabi' aqsam tauhid wa aqsam syirik. Pembagian tauhid dan pembagian kesyirikan. Qala bayanu aqsam tauhid wa hiya thalatha. Penjelasan dari pembagian tauhid. Pelajaran keempat ini adalah tentang penjelasan pembagian tauhid. At-tauhid pengertian tauhid. Kemarin dibahas Pak tentang tauhid. Apa pengertiannya? Ta'rif atau definisi tauhid. Kemarin sudah ada syurut la ilaha illallah, arkanul Islam. Taib. At-tauhid pengertiannya secara umum adalah ifradullahi bima yahtassu bihi. Ifradullahi bima yahtassu bihi. Mengesakan Allah dengan perkara yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna tauhid. Mengesakan Allah dengan perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita esakan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Sehingga apa yang menjadi kekhususan Allah, dikatakan menjadi kekhususan Allah artinya hanya Allah saja yang berhak memilikinya. Yang lain tidak. Maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Yang nanti kita akan sebut sebagai kesyirikan. Wa bayanu aqsami tauhid, penjelasan tentang pembagian tauhid wahya salasa. Kemudian tauhid ini terbagi menjadi tiga. Tauhidur rububiyah wa tauhidul uluhiyah wa tauhidul asma'i was sifat. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Tiga ini dijelaskan atau disebutkan secara global dulu, baru nanti dirinci oleh al-musannif rahimahullah. Ya. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, wa tauhidul asma was sifat. Amma tauhidur rububiyah, adapun tauhid ar-rububiyah, fahuwal imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu al-khaliq li kulli syai, bi anna Allah subhanahu al-khaliq li kulli syai wal mutasarrifu fi kulli syai la syarika lahu fi dhalik. Keimanan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan segala sesuatu. Wal mutasarrif fi kulli syai, yang menguasai dan mengendalikan dan mengatur segala sesuatu. La syarika lahu fi dhalik, tidak ada sekutu bagi Allah dalam perkara yang demikian. Ya. Kalau kita berbicara tentang ar-rububiyah, rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka di situ terkandung, ya, dimaksud rububiyah, ya, kalau ada yang belum pernah mendengar istilah rububiyah, ya, terkandung pada makna rububiyah. Rububiyah itu sifat yang terkandung dari nama Allah Ar-Rabb. Sifat yang terkandung dari nama Allah Ar-Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rabb. Dan sifat yang terkandung dari makna Allah, dari makna Rabb ini adalah Ar-Rububiyah. Dan dari makna rububiyah ini, ya, di situ ada terkandung tiga makna. Yang pertama adalah al-khalq, penciptaan. Yang kedua adalah al-milk, pemilikan dan penguasaan. Dan yang ketiga adalah at-tadbir, pengaturan. Ketika seorang itu beriman terhadap rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah dari sisi rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang menguasai, satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Ya. Dari tiga perkara ini akan bercabang lagi. Ya, ini secara umum mencipta, mengatur, menguasai dan mengatur. Dari bentuk apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah misalnya rezeki. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Ya, yang memberikan manfaat, yang memberikan kesembuhan dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan pertolongan. Yang secara garis besarnya bahwasanya ketika kita berbicara tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang af'alullah, tentang perbuatan-perbuatan Allah, berbicara tentang apa-apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencipta, menguasai, mengatur, termasuk di dalamnya memberikan rezeki, yang menyembuhkan, ya, yang memuliakan, dan lain sebagainya yang kaitannya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya dari tauhid ar-rububiyah. Ya. Kita menetapkan atau mengakui bahwasanya Allah satu-satunya zat yang maha menolong, yang maha menyembuhkan, yang maha memberikan rezeki, yang maha pencipta, yang maha mengatur alam semesta ini dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan Allah. Kita imani bahwasanya Allah adalah satu-satunya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Ini yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Tauhid yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Qala wa amma tauhidul uluhiyah fahuwa al-imanu bi anna Allah subhanahu huwal ma'budu bi haqqin la syarika lahu fi dzalik. Adapun tauhid al-uluhiyah adalah keimanan bahwasanya Allah Subhanahu dialah al-ma'bud yang diibadahi dengan hak, dengan benar. La syarika lahu fi dzalik. Tidak ada sekutu baginya pada perkara yang demikian, yaitu pada perkara ibadah. Wa huwa ma'na la ilaha illallah. Dan ini merupakan makna la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah sudah dipelajari. Bahwasanya makna yang benar dari la ilaha illallah, fa inna ma'naha la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada ma'bud. Ya. La ma'bud. Ilaha, ilah maknanya ma'bud. Yaitu yang diibadahi. Apanya yang tidak ada? Apakah wujudnya? Kalau wujudnya banyak sekali yang diibadahi. Ya. Apakah itu batu, apakah itu pohon, matahari. Ya, ada yang beribadah kepada malaikat, beribadah kepada nabi. Ini adalah ilah, ma'bud, sesembahan. Ada. Terus apa yang tidak ada? Yang tidak ada adalah haknya. Bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut yang disembah, diibadahi, ya, adalah sesembahan yang tidak hak, sesembahan yang batil, illa kecuali Allah. Ini makna la ilaha illallah. Ya, insya Allah sudah dijelaskan. Ya. Intinya bahwasanya la ilaha illallah adalah menafikan seluruh keberhakan dari sesembahan-sesembahan selain Allah untuk diibadahi dan menetapkan bahwasanya satu-satunya yang hak, yang benar, yang berhak untuk diibadahi adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Ya. Sudah dipelajari dengan syurut-syurutnya, syarat-syaratnya. Siapa yang hafal syairnya? Ah, Salim. Baik. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wa zida saminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ya, beliau menyebutkan bait syair 8 syarat dari la ilaha illallah. Fajami'ul ibadati min salatin wa sawmin wa ghairi dhalika yajibu ikhlasuha lillahi wahdah. Maka seluruh ibadah seluruhnya, tidak terkecuali, tidak ada pengecualian, seluruhnya. Min salatin wa sawmin, dari salat, puasa, wa ghairiha, wa ghairi dhalik, dan yang selainnya. Ya, cuma disebutkan 2 contoh ini. Apa itu ibadah? Ya, ibadah, pengertian ibadah. Ya. Ismun jami'un liqulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Ini definisi ibadah. Nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Minal aqwal wal af'al. Apakah itu perkataan, perbuatan, zahir maupun batin. Maka itu adalah ibadah. Ya, ketika sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Ya. Lalu bagaimana kita tahu bahwasanya sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhainya? Ya, banyak cara. Misalnya Allah memerintahkan perkara tersebut. Ya. Allah tidak akan memerintahkan kecuali terhadap sesuatu yang dicintai oleh Allah dan ridainya. Allah menyebutkan pahala ya bagi orang yang melakukan suatu perbuatan, atau Allah mencintai orang yang melakukan perbuatan tertentu. Ya. Yuhibbut tawabin. Mencintai orang-orang yang bertaubat, berarti taubat itu ibadah. Dan lain sebagainya. Yang intinya, yang namanya ibadah itu sangat luas sekali. Dan sangat banyak sekali. Ya, bisa ibadah itu ibadah qalbiyah, ibadah di dalam hati. Seperti ar-raja, rasa berharap, al-khawf, rasa takut, al-mahabbah. Rasa cinta kepada Allah, at-tawakkul, tawakal kepada Allah. Bisa ibadah itu berupa ibadah di lisan, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, zikrullah, berzikir kepada Allah, ya, berbicara dengan pembicaraan yang jujur. Semuanya ibadah. Atau dengan perbuatan. Puasa, haji, salat dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah ibadah. Ya, yajibu ikhlasuha lillahi wahdah. Wajib untuk diikhlaskan kepada Allah semata. Wala yajuzu sarfu syai'in min hali ghairihi. Dan tidak boleh dipalingkan sedikit saja dari perkara ibadah itu untuk selain Allah. Ini tauhidul uluhiyah. Dan tauhidul uluhiyah inilah yang menjadi dakwahnya para al-anbiya. Para nabi, para rasul, mereka diutus kepada umat mereka masing-masing adalah untuk menyerukan dakwah tauhid, terkhusus tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesakan Allah ya, di dalam segala macam bentuk peribadatan. Itu tauhidul uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, seorang rasul. An i'budullah. Apa seruan mereka? I'budullaha. Beribadahlah kalian kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan jauhilah taghut. Ya. Di antara makna taghut adalah ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Adalah apa saja yang diibadahi selain daripada Allah dan dia ridha. Ini adalah dakwah al-anbiya, dakwah para rasul. Menyerukan kepada umat mereka agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah. Dan mereka atau umat secara keseluruhan, misalnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka ketika itu, mereka tidak mengingkari tauhid yang pertama. Bahkan mereka mengakui rububiyah Allah. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pahami, mereka itu bukan orang yang tidak mengenal agama. Ini keliru. Ya. Pelajaran kita tentang sejarah itu harus dibenahi. Atau pemikiran kita. Bahwasanya orang-orang musyrik itu mereka sama sekali tidak mengenal agama. Keliru. Justru mereka mengaku sebagai penerus dari agamanya siapa? Agamanya Ibrahim alaihissalam. Ya. Sehingga masih ada sisa-sisa ibadah yang mereka lakukan. Misalnya ibadah haji. Ya, ibadah haji. Mekah, Ka'bah itu sudah menjadi pusat agama sejak dulu kala. Ya. Dan orang-orang Quraisy, terutama dari Bani Hashim, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, ini adalah orang yang mendapat kepercayaan untuk mengurus Ka'bah, megang kunci Ka'bah. Artinya, apakah mereka mengenal Allah atau tidak? Ya, mereka tahu sekali, mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah. Ya, mereka beribadah kepada Allah. Di antara bentuk ibadahnya apa? Haji. Ya. Mereka mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang mengatur alam raya ini untuk mereka. Tidak ada yang mengingkari itu. Ya. Apa buktinya? Buktinya kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini adalah contoh ayat yang serupa sangat banyak. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Ya, silakan catat surat Yunus ayat 31. Kalau tidak percaya kata saya nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul man yarzukukum minas sama'i wal ard. Katakan. Ya, katakan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah. Kepada siapa ini? Perintah ini. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk apa? Untuk mengatakan. Mengatakan apa? Mengatakan apa yang akan disebut oleh Allah. Kepada siapa? Kepada umat beliau. Apakah mereka yang sudah beriman? Kita akan lihat. Apakah yang dimaksud ini apa kepada orang-orang yang sudah beriman atau yang belum beriman? Allah subhanahu wa ta'ala firman, Qul, katakan. Man yarzukukum. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Minas sama, rezeki dari langit wal ard, rezeki dari bumi. Ammay yamliku sam'a wal absar. Dan siapa yang menguasai as-sam' wal absar, pendengaran dan penglihatan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amr. Dan siapa yang mengatur seluruh urusan ini? Ya. Fasayaqulunallah. Maka mereka akan menjawab Allah. Allah berarti yang apa? Ya, ya sesuai pertanyaan tadi. Yang yarzukukum, yang memberikan rezeki pada kalian, rezeki dari langit dan bumi. Ya, yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Yang mematikan dan menghidupkan. Ya. Yang mengatur segala urusan, mereka akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah kepada mereka, afala tattaqun. Kalau begitu, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Berarti ini ditujukan kepada siapa? Ya, pertanyaan yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditujukan kepada siapa? Orang-orang yang beriman atau yang belum beriman? Orang-orang yang belum beriman. Mereka menjawab Allah. Ya. Mereka mengakui bahwasanya Allah yang mencipta mereka. Mereka mengakui bahwasanya Allah yang memberikan rezeki untuk mereka. Mereka mengakui bahwasanya Allah yang mengatur alam raya ini. Akan tetapi kenapa mereka tetap dikatakan sebagai orang-orang musyrikin? Jawabannya, walaupun mereka tetap, mereka mengakui rububiyah Allah, Akan tetapi mereka tidak memiliki tauhid yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah. Yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segenap peribadatan. Apakah mereka beribadah kepada Allah? Jawabannya iya. Apakah mereka hanya beribadah kepada Allah? Jawabannya tidak. Mereka beribadah kepada Allah dan juga mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka. Ya, ini yang menyebabkan mereka tetap dikatakan sebagai orang-orang musyrik. Ya. Tetap dikatakan sebagai orang-orang kafir. Orang-orang kafir dikatakan kafir. Kenapa? Ya karena mereka bukan orang Islam, bukan muslim. Ya. Jangan ada pula nanti ada yang mengatakan, ya, lo kita kan memiliki Tuhan, tidak orang-orang kafir itu yang tidak memiliki Tuhan. Salah. Ya. Orang kafir itu adalah orang yang mengingkari, tidak mau ya menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang dia ibadahi. Tidak mau tunduk kepada syariat Islam. Ya. Maka selain muslim adalah kafir. Ya. Terima atau tidak ya demikianlah. Kita kembalikan kepada istilah kita, bukan istilah mereka. Baik. Kembali kepada pembahasan bahwasanya tauhidul uluhiyah inilah yang menjadi dakwahnya para nabi. Dan tauhid uluhiyah inilah yang dengannya seorang itu menjadi seorang muslim. Ya, ketika dia mengikrarkan la ilaha illallah. Mempersaksikan asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Tentu dengan syarat-syaratnya. Sebagaimana yang sudah dipelajari. Ketika itu dia adalah orang yang beriman. Dan dia wajib untuk menerima konsekuensi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Yaitu apa? Dia meninggalkan segenap peribadatan kepada selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya. Karena itulah orang-orang musyrikin ketika mereka didakwah atau diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada la ilaha illallah, mereka menolak. Tahu konsekuensinya. Ya, tahu, mereka paham konsekuensinya. Konsekuensinya mereka harus meninggalkan berhala-berhala mereka yang sudah mereka ibadati sekian lama. Ya. Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadzal syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak tersebut hanya satu ilah saja? Tahu mereka bahwasanya kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, ya berarti mereka tidak boleh beribadah kepada ilah-ilah mereka. Dan hanya menjadikan ilah yang satu saja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pun merasa heran dengan perkara ini. Ya, kenapa mereka heran? Karena saking lamanya mereka berada di dalam kesyirikan. Ini salah satu faedah dari ayat ini. Asalnya seseorang itu mauludun alal fitrah. Dia terlahir di atas fitrah. apa yang dimaksud dengan fitrah di sini? Di atas tauhid, di atas Islam. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Nasara, Yahudi atau Majusi. Para ulama mengatakan bahwasanya tauhid itu adalah suatu yang mustaqir, suatu yang sudah tertanam di dalam jiwa seseorang, dalam fitrah seseorang. Sementara kesyirikan itu adalah sesuatu yang datangnya dari luar. Maka ketika seseorang itu justru heran terhadap perkara tauhid, ya, justru heran terhadap perkara tauhid, ini menunjukkan dia sudah sekian lama di dalam perkara kesyirikan. Ya. Dan seorang yang sekian lama berada dalam kesyirikan, ya, ini akan susah untuk meninggalkannya. Maka tauhidul uluhiyah ini adalah tauhidul ibadah. Ya, terkadang diistilahkan tauhidul uluhiyah, terkadang diistilahkan tauhidul ibadah. Kalau bisa dari sisi uluhiyah, dari sisi keberhakan Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi dan tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Kalau dari sisi ibadah artinya, ya, manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sering dikatakan bahwasanya tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah ini kaitannya dengan perbuatan hamba. Ya, yaitu perbuatan hamba beribadah hanya kepada Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Kalau tauhid rububiyah ini kaitannya dengan apa? Ya, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mengakui dan menetapkan bahwasanya Allah, ya, demikian-demikian menciptakan, mengatur dan seterusnya yang kita sebutkan tadi. Qala wa amma tauhidul asma'i was sifat. Adapun tauhid al asma' was sifat. Tauhid yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Fahuwal imanu bikulli ma warada fil Qur'anil Karim awil ahadith as-sahihah min asma'illahi wa sifatihi, yaitu keimanan terhadap setiap apa yang datang di dalam Al-Qur'an Al-Karim atau hadis-hadis yang sahih dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa isbatuha lillahi wahdah 'alal wajhil la'iq bihi subhanahu. Dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut untuk Allah semata. 'Alal wajhil la'iq, yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tahrif wala ta'til wala taqif wala tamtsil. Ini setiap istilah harus dijelaskan. Ya, enggak tahu ini gimana nih menerjemahkannya ini. Baik. Intinya Tauhidul asma was sifat ya adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang Allah tetapkan, apa yang Rasulullah tetapkan, maka kita tetapkan. Dan sebaliknya, apa yang dinafikan oleh Allah, ya, dan dinafikan oleh Rasulullah SAW, kita nafikan. Dan kita tetapkan, ya, yang sebaliknya dari sifat yang dinafikan tersebut. Nah, ini pembahasannya sebenarnya panjang sekali ya. Tapi intinya kita menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan apa yang ditetapkan Rasulnya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamtsil. Ya, tanpa ada empat perkara ini. Empat perkara ini harus tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Pertama tahrif, yang kedua ta'til, yang ketiga takyif, yang keempat tamtsil. Ya. Tahrif itu intinya adalah menyelewengkan. Ya, min ghairi tahrif. Menyelewengkan makna. Di kurikulum Bang Tangguh, di kurikulum ada pembahasan tentang akidah asma wa sifat enggak? Apa pelajaran pertama apa? Akidah wasitiyah. Baik. At-tahrif. Jangan sampai tidak dimasukkan. Jangan sampai tidak masukkan. Ini pelajaran yang penting. Intinya adalah menyelewengkan makna. Ya, sebenarnya bisa lafad, bisa makna. Bisa lafad dan makna. Tapi intinya dia menyelewengkan. Ya. Menyelewengkan makna. Menyelewengkan lafad bisa. Sarful lafad an zahirihi. Ini tahrif ini konotasinya selalu negatif. Ya, selalu negatif. Dia menyelewengkan makna dari makna zahirnya. Kalau takwil ya itu mengandung dua makna, bisa positif, bisa negatif. Ya, karena takwil itu sama, dia memalingkan makna dari zahirnya, tetapi harus ada apa? Harus ada qarinah, indikasi yang kuat bahwasanya ya dia tidak menunjukkan makna zahirnya. Ini pelajarannya pelajaran usul. Ya. Nah, hanya saja takwil ini terkadang digunakan kepada hal-hal yang menjadi di situ nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di situ disebutkan istawa. Allah yastawi 'ala 'arsyih. Allah tinggi berada di atas arsy-Nya. Kemudian ditahrif. Bukan istawa tapi istaula, ini namanya tahrif. Ya, dan pembahasannya panjang. Ya, pembahasannya panjang. Makanya ada madah atau materi khusus dalam perkara ini yang membahas tentang keimanan atau akidah secara umum, tapi lebih fokus juga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Kenapa? Karena penyelewengan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini terjadi dari zaman dahulu. Ya. Sebelum menyimpang dari tauhid al-uluhiyah, ya, penyimpangan terhadap tauhid al-asma wa sifat ini terjadi terlebih dahulu. Ya, ini baru kita ketahui. Karena itu kalau kita melihat kitab-kitab akidah dari imam-imam al-mutaqaddimin, imam-imam yang terdahulu, ya, situ ada Imam Ahmad, Imam Bukhari, di dalam kitab beliau, dalam kitab sahih beliau ada, dalam sahih Bukhari ada kitab Tauhid. Ya. Itu pembahasannya lebih fokus kepada Tauhid al-asma wa sifat. Ya. Atau yang memang berjudul Kitab Tauhid. Ya. Kitab Tauhid Ibn Mandah misalnya. Ya. Sebut Tauhid, tetapi kaitannya adalah tentang apa? Hal-hal yang berkaitan dengan penyelewengan pada al-asma wa sifat ini. Ya. Kenapa? Karena ini terjadi sejak dulu kala, sejak zaman dinasti Abbasiyah. Ya, ini pembahasannya penting. Ya, tetapi karena kita ini adalah secara global, insya Allah nanti di kurikulumnya akan dibahas. Ya. Tentang akidah dan terutama tentang al-asma wa sifat. Nah, yang itu semua tercakup dalam al-akidah al-wasitiyah. Tahrif itu penyelewengan, baik makna ataupun lafaz. Ta'til, ya kalau di sini diartikan penolakan. Ya, dia menolak. Ya, menolak itu bisa dengan tahrif, diselewengkan maknanya, atau memang menolak sama sekali. Ya, menolak sama sekali. Takyif itu membagaimanakan. Ya, apakah bertanya bagaimana sifat Allah? Ya, atau dia sendiri yang membagaimanakan? Ya. Baliyadahu mabsutatan. Sebagai contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan baliyadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Maka dari akidah seorang muslim, dia menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mengetahui tentang dirinya. Allah mengetahui tentang sifat-sifatnya daripada kita para makhluk. Ya. Allah mengatakan bahwasanya kedua tangan yang terbentang, maka bagi kita wajib untuk menetapkan bahwasanya Allah memiliki kedua tangan yang layak dan sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti sama seperti manusia yang memiliki tangan. Siapa yang mengatakan demikian? Itu hanya pemikiran yang dilemparkan iblis pada pemikiran-pemikiran kita. Ya. Tidak mesti semua yang namanya sama berarti wujudnya pun sama. Bukankah kita semua mengakui bahwasanya Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar? Ya. Sementara kita juga melihat, kita juga mendengar. Ya kan? Berarti sama dong Allah dengan manusia, sama-sama bisa melihat, sama-sama mendengar. Kalau kita sampaikan ini kepada mereka, mereka akan menjawab apa? Oh, beda pendengaran Allah, beda dengan pendengaran makhluk. Ya sama saja. Tangannya Allah berbeda dengan tangannya makhluk. Tangannya Allah sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah, sementara tangannya makhluk sesuai dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ada pada makhluk. Ya. Allah Maha tahu tentang dirinya, kita tetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Tidak kita selewengkan makna yad, tangan menjadi kekuatan, kemampuan dan lain sebagainya, itu tahrif namanya. Atau kita tolak ta'til, tidak ada tangan. Ini ta'til namanya. Atau kita bagaimana takyif atau bertanya, bagaimana sih tangan Allah? Ini namanya takyif, sama. Ya. Kedua dia yang mendeskripsikan. Oh, tangan Allah itu demikian, demikian, demikian. Ini namanya takyif. Kalau tamsil itu memisalkan, ada perbandingannya. beda takyif dengan tamtsil. Oh, tangan Allah seperti tangan manusia. Nah, itu namanya tamtsil. Ya. Semua ini terlarang. Semua ini terlarang di dalam akidah al-asma wa sifat. Ya. Allah memiliki kedua tangan. Ya sudah, kita katakan wahai Allah memiliki kedua tangan. Bagaimana tangannya? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena Allah tidak mengkhabarkan bagaimana kedua tangannya. Yang Allah khabarkan bahwasanya dia memiliki kedua tangan. Itu yang kita tetapkan. Tetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Tidak lebih, tidak kurang. Ya. Kenapa kita tetapkan? Karena Allah yang tetapkan. Kalau Allah tidak menyebutkan demikian, kita tidak akan tetapkan. Kalau Rasulullah SAW tidak menyebutkan, kita tidak akan menyebutkan. Ya. Allah lebih mengetahui tentang dirinya. Dan makhluk yang paling mengetahui tentang Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Rasulullah sallam berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, simpel sebenarnya, ya. Qidah al-asma wa sifat ini sebenarnya simpel. Kenapa bikin jadi di situ debat, uas, segala macam? Ya karena banyak sekali orang yang terjatuh dan tergelincir dalam perkara ini. Sehingga seolah-olah kelihatannya ya ribet, rumit, padahal sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Kalau orang itu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, selesai. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, selesai. Ya, enggak capek-capek dia mikir. Ya. Ketika kenapa banyak mikir tentang perkara ini? Ya karena itu tadi, karena banyak ta'arudnya, banyak orang yang menentang dalam perkara ini. Baik. Ini yang berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat. Ya. Kalau kita belajar secara intensif, ya, sebagaimana yang saya sebutkan, pelajaran akidah itu nanti dibagi biasanya menjadi tauhid yang biasanya berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, ya, karena ini juga hal yang terutama pada zaman sekarang ini banyak orang yang tidak memahami, dan nanti pelajaran yang secara umum tentang akidah, ya, akidah, ya, akidah ini akan menyangkut arkanul iman, rukun-rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada dan seterusnya. Ya. Yang biasanya dari akidah ini akan ditarkiz, difokuskan, ya, dan pembahasan yang paling banyak adalah tentang kaitannya dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan biasanya juga nanti pada nama-nama dan sifat-sifat tertentu. Ya, nama-nama dan sifat-sifat tertentu yang di situ banyak sekali mereka yang munharifin, mereka yang terjatuh dan tergelincir dalam perkara-perkara tersebut. Qala wa amalan biqaulillahi subhanahu, sebagai amalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa qawlihi azza wa jalla laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, dua dalil ini adalah dalil yang berkaitan dengan tauhid al asma wa sifat. Ya, yang secara rincinya insya Allah di dalam kurikulumnya, ya, karena ini memang harus dijelaskan secara detail. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah As-Samad. Ya, biasanya kalau diartikan yang tempat bergantung, tempat bersandar kepadanya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak lagi tidak pula diperanakan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengannya. Wa qawlihi azza wa jalla laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya, ayat ini akan kita dapatkan ketika kita, atau kita akan sering kita bahas dan kita dapatkan ketika kita membahas tentang tauhid al-asma wa sifat. Qala, waqad ja'alaha ba'du ahli al-ilmi naw'ain, dan sebagian ahlul ilmi menjadikan pembagian tauhid ini menjadi dua macam. Wa adkhala tauhid al-asma'i was-sifat fi tauhid ar-rububiyyah, dan memasukkan tauhid al-asma' was-sifat ini pada tauhid ar-rububiyyah. Wala musyahadah fi dhalik, li'annal maksud wajah fi kila at-taqsimain. Ya, di situ tidak ada pertentangan. Ya, karena maksud yang dimaksudkan atau yang diinginkan itu sudah jelas. Ya, tidak ada perbedaan. Ya, hanya pengibaratannya saja. Ya, yang menyatakan tauhid itu menjadi dua, yang pertama tauhidul ilmi, yang kedua tauhidul amali. Ya, tauhidul ilmi artinya tauhidul ilmi adalah ilmu kita mengetahui dan menetapkan sesuai dengan ilmu kita, sebagaimana tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Ya, karena tauhid rububiyah kita mengilmui dan menetapkan bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya yang memberikan rezeki, satu-satunya. Ya, dan itu sebenarnya terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut tauhidul ilmi. Kenapa disebut tauhidul ilmi? Ya. Pada tauhidul ilmi ini, pada pembagian yang menyebutkan tauhid itu ada dua bagian, bukan tiga, dia menjadikan tauhidul ilmi dan tauhidul amali. Ya. Nah, tauhidul ilmi ini kalau kita pecah menjadi tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Ya, tauhidul ilmi, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Kenapa kita katakan tauhidul ilmi? Karena di situ kita mengilmui dan menetapkan. Ya. Pada tauhid ar-rububiyah kita menetapkan bahwasanya Allah yang Maha Pencipta, menguasai dan mengatur alam semesta. Pada tauhid al-asma wa sifat kita mengilmui dan menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya, maka disebut tauhid al-ilmi. Yang kedua tauhidul amali. Di situ ada amal. Amalnya berupa apa? Ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Maka tauhidul amal ini adalah tauhidu al-uluhiyah. Ya. Jadi tidak ada pertentangan ketika disebutkan tauhidul ilmi, berarti masuk di situ rububiyah dan asma wa sifat. Kalau disebutkan tauhidul amali, berarti di situ adalah tauhid al-uluhiyah. Ya. Baik, ikra. Siapa yang mau baca lagi? Selain Salim. Baik. pakai mic-nya. Wa aqsamu syirku salasatun, syirkun akbaru wa syirkun asgaru wa syirkun khafiyun. Fa syirkul akbaru yujibu hubutul amali, yujibu hubuta, yujibu hubuta, yujibu hubutul amali wal khuludi fin nar, wal khuluda, wal khuluda fin nar liman mata alaihi, kama qala Allah ta'ala walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Wa qala subhanahu ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihim khalidun. Wa anna man mata 'alaihi falan yughfira lahu wal jannatu 'alaihi falan yughfara lahu falan yughfara lahu wal jannatu 'alaihi haramun kama qala Allah ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala subhanahu innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar kama wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa min anwa'ihi du'aul amwati wal asnami wal istighats wal istighatsat wal istighatsatu bihim wan nadru lahum wal dhabhu lahum wa nahwa dhalik. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa aqsamu syirki salasa. Kemudian setelah pembahasan tentang tauhid, pengertian dan pembagiannya, kita masuk kepada apa yang menjadi lawan dari tauhid, yaitu asyirk. Ya. Apa yang menjadi lawan dari tauhid, yaitu asyirik. At-tauhid itu apa? Mengesakan, menjadikan Allah satu-satunya. Itu tauhid. Satu-satunya dalam perkara rububiyah, dalam perkara uluhiyah, dalam perkara asma wa sifat. Itu tauhid. Berarti lawan dari tauhid yaitu kesyirikan. Di sebaliknya, tidak menjadikan Allah satu-satunya. Di situ ada selain Allah. Ya, karena itu dikatakan syirik. Ya, menunjukkan di situ ada syarikat. Ada yang lainnya selain, ya, namanya musyarakah. Ya, musyarakah itu menunjukkan minimal ada dua orang. Ya, yang bekerja sama atau lebih, tidak boleh satu orang. Kalau dikatakan satu orang, tidak dikatakan musyarakah. Ya, bergabung bersama-sama. Demikian juga syirik. Ya, syirik berarti di situ ada yang selain Allah. Ya, at-tandib, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada tiga macam tauhid ini tadi, bisa pada perkara rububiyah, bisa pada perkara uluhiyah, bisa pada perkara al-asma wa sifat. Ini kesyirikan. Ya. Adapun kesyirikan dalam perkara rububiyah berarti misalnya seorang itu mengakui, ya, ada pencipta lain selain Allah. Ya. Ada yang memberikan rezeki selain daripada Allah. Ada yang menyembuhkan selain daripada Allah. Ini syirik dalam perkara rububiyah. Ya. Kalau syirik dari perkara uluhiyah berarti orang mengatakan ada pencipta, tidak. Ada yang diibadahi selain daripada Allah. Ya, seorang beribadah kepada Allah kemudian beribadah kepada selain Allah, ini syirik dalam perkara uluhiyah. Ya. Menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik. Dan syirik sebagaimana yang disebutkan di sini terbagi menjadi tiga. Syirkun akbar, syirkun asghar, wa syirkun khafi. Ya. Walaupun nanti pada rinciannya, penjelasannya syirkun khafi ini sebenarnya bisa digabungkan, karena syirkun khafi itu syirik yang samar, ya, syirik yang samar, ya, itu bisa terjadi syiriknya syirik akbar ataupun syirik asghar. Ya. Sehingga tahqiqnya nanti realisasinya ada dua, syirik akbar dan syirik asghar saja. Ya. Qala fa syirkul akbar yujibu hubutal amali wal khuluda fin nar liman mata alaihi. Syirik akbar itu menyebabkan gugurnya amalan. Ya. Dan kekalnya di neraka liman mata alaihi. Bagi yang mati alaihi, yaitu di atas kesyirikan akbar ini. Ya. Ini perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Syirik akbar itu menggugurkan seluruh amalan. Di antara perbedaannya, syirik akbar menggugurkan seluruh amalan. Ya. Kalau syirik asghar, dia menggugurkan amalan yang ternodai dengan syirik asghar tersebut saja. Ya. Perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Yang pertama, kalau syirik akbar dia meruntuhkan dan menggugurkan seluruh amalan. Bukan amalan yang terkena syirik akbar saja, tetapi seluruh amalan sebelumnya gugur dengan sebab syirik akbar yang dia lakukan. Sementara syirik asghar itu menggugurkan amalan yang terkena atau ternodai syirik asghar itu saja. Perbedaan yang kedua, ya, syirik akbar sebagaimana yang disebutkan di sini, yujibu khuluda al-khuluda finnar, menyebabkan kekalnya di dalam neraka. Kalau seorang itu mati di atas syirik akbar. Ya. Ini juga akan ada penjelasannya. Kalau seorang itu mati di atas kesyirikan, artinya dia masih membawa dosa syiriknya. Adapun syirik asghar tidak. Ya, syirik asghar tidak. Tidak menyebabkan seorang itu kekal di neraka. Yang ketiga perbedaannya, syirik akbar menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Ya. Pelakunya keluar dari Islam. Sementara syirik asghar tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, walaupun tidak boleh dianggap remeh yang namanya syirik asghar. Karena walaupun dikatakan syirik asghar, jangan tertipu dengan kata-kata asghornya, kecilnya. Ya, kenapa? Karena dia ya min akhbaril kabair, termasuk dari dosa besar yang paling besar, syirik asghar. Ya, istilah asghar dan akbar ini adalah untuk membedakan saja antara akbar dan asghar. Ya, sementara bahayanya apakah sangat bahaya? Ya, kita katakan sangat bahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Qala liman mata alaihi. Ya. Bagi yang mati di atas kesyirikan tersebut. Ya, artinya seorang itu gugur amalannya, kemudian dia khulud finnar, kekal di dalam neraka kalau dia mati di atas kesyirikan syirik akbar dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang itu mati dalam keadaan membawa dosa syirik, ya, dosa kesyirikannya itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan di situ ayat yang ke-48 dari surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni ya an yushraka bih, kesyirikan, dosa kesyirikan kepadanya. Dan Allah mengampuni ma duna dzalika liman yasha. Mengampuni yang selain itu, selain kesyirikan, bagi yang Allah kehendaki. Berarti dosa kesyirikan itu tidak diampuni. Ya, ini kata-kata tidak diampuni ini masih umum. Sehingga kadang orang salah memahaminya. Ya, salah memahaminya apa maksudnya? Salah memahaminya seolah-olah sudah tidak diterima taubatnya. Ini keliru. Ya, seorang yang melakukan syirik sudah tamat riwayatnya walaupun dia masih hidup. Mau taubat tidak akan bakalan diterima. Ini keliru. Ya, ini keliru. Ya. Ya, karena kita seringnya dengarnya demikian kan. Ya. Syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni, sehingga ketika kata-kata tidak diampuni ini ya melekat pada ingatan kita, ya secara umum tanpa penjelasannya, ya, ya ada yang memahami demikian, bahwasanya, ya, ya sudah kalau seorang itu melakukan dosa syirik selesai, mau dia bertobat mau apa tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekali lagi keliru. Kapan dia tidak diampuni? Kalau dia mati masih dalam membawa dosa kesyirikan tersebut. Kalau dia mati ya dalam keadaan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih hidup kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Ya, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama manusia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, apakah mereka tidak melakukan kesyirikan? Melakukan kesyirikan. Tapi ketika mereka bertaubat, menerima dakwah Rasulullah SAW masuk Islam beriman kepada Allah, Allah ampuni dan mereka menjadi manusia yang terbaik. Ini yang perlu dipahami pertama, bahwasanya tidak diampuninya dosa orang yang melakukan kesyirikan kalau dia mati dengan membawa dosa kesyirikan tersebut. Ya. Nah, kalau dosanya bukan dosa kesyirikan, itu masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah sesuai dengan ayat tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni ma duna dzalika. Apa yang duna, ya, di bawah kesyirikan, selain kesyirikan, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Ya. Maka selain dosa kesyirikan, ketika seorang itu mati masih membawa dosa tersebut, selain dosa kesyirikan, maka Allah akan mengampuni. Bagi siapa? Bagi yang Allah kehendaki. Karena itulah, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar, ya, dosa besar ini selain kesyirikan, kalau kesyirikan sudah jelas. Pelaku dosa besar selain dosa kesyirikan, ketika dia mati di atas dosa-dosanya tersebut, ya, artinya mati di atas dosa-dosanya, dia belum bertaubat dari dosa-dosanya, ya, maka keadaannya adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia sesuai dengan dosa-dosanya. Ya, kemudian karena dia masih seorang yang beriman, dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, terhadap pelaku dosa besar yang belum sempat bertaubat. Adapun kalau seorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yang nasuha, ya, taubatan yang benar, ya, terpenuhi syarat-syarat taubatnya, ya, mulai dari ikhlas dia, kemudian dia menyesal terhadap apa yang dia lakukan dari dosanya, kemudian yang ketiga dia berlepas diri dari dosa-dosa yang dia lakukan, ya, kalau dia melakukan suatu perbuatan yang haram, maka dia tinggalkan perbuatan tersebut. Kalau dosanya adalah meninggalkan kewajiban, maka dia segera melakukan kewajiban tersebut. Ini namanya al-ikhla anidham. Jika seorang melepaskan diri dari dosa, ada dua macam. Kalau dia dosanya adalah dosa karena melakukan maksiat, maka dia tinggalkan maksiat tersebut. Kalau dosanya adalah karena meninggalkan kewajiban, kewajiban zakat, kewajiban puasa, maka dia lakukan kewajiban tersebut. Kemudian syarat yang berikutnya, dia bertekad untuk tidak mengulangi dosanya tersebut. Dan yang kelima, masih pada waktu diterimanya taubat. Ini syarat diterimanya taubat. Ya, masih pada waktu, ya, yang mana pintu taubat itu belum tertutup. Ya. Kapan pintu taubat tertutup? Yang pertama, kaitannya dengan pribadi masing-masing. Ketika lam yugargir, ketika seorang itu nyawanya belum sampai pada tenggorokan, ya, itu masih diterima taubatnya. Kalau sudah meregang nyawa, tidak diterima. Ya. Yang kedua, ya, Kapan? Sebelum matahari itu terbit dari sebelah barat. Setelah matahari terbit dari sebelah barat, tidak akan diterima lagi taubat. Pintu taubat sudah tertutup. Orang yang kafir akan beriman, tidak terima imannya. Orang yang bertobat dari dosa-dosa sudah tidak diterima lagi. Ya, maka kalau terpenuhi syaratnya tadi, lima tadi, siapa yang bisa ngulangi? Hah? Siapa yang bisa ngulangi lima syarat taubat tadi? Nah, yang pertama apa? Yang pertama ikhlas. Ya, bukan karena paksaan, kesadaran diri pribadi, ikhlas. Ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat ikhlas karena Allah. Yang kedua an-nadam, penyesalan. Penyesalan terhadap apa yang dia lakukan dari dosa-dosa. Yang ketiga al-ikhlas. Apa itu al-ikhlas? Ya, dia mencabut dirinya dari dosa tersebut. Melepaskan dirinya dari dosa tersebut. Bentuknya bagaimana? Sebagaimana yang disebutkan tadi. Kalau dosanya adalah karena dia mengerjakan atau melakukan maksiat, dia tinggalkan maksiat tersebut. Kalau dosanya adalah karena dia ya, meninggalkan kewajiban, ya, selama ini dia tidak sholat, selama ini tidak berpuasa, ya, selama ini tidak zakat, walaupun dia wajib zakat misalnya. Apakah ini dosanya? Dosa. Rukun Islam tidak dikerjakannya. Dia bertaubat. Ya, maka ikhlasnya dia mencabut diri dari dosanya adalah bagaimana? Kalau demikian, dia tidak meninggal, dia meninggalkan kewajibannya, dia kerjakan kewajibannya. Yang ketiga, yang keempat, al-azm. Bertekad. Bertekad untuk apa? Bertekad untuk ya, tidak mengulangi dosa yang dia lakukan. Dan yang kelima ya, dia bertobat pada waktu pintu tobat belum tertutup untuknya. Ya. Kapan pintu tobat itu tertutup? Yang pertama ya, kalau seorang itu sudah meregang nyawa, itu sudah tertutup untuk dirinya. Ya, yang kedua kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, barat sana ya. Ya. Ketika itu pintu taubat sudah tertutup bukan untuk dirinya saja tapi untuk semuanya. Ya, seorang yang kafir tidak bisa lagi beriman, seorang yang beriman yang memiliki kesalahan tidak bisa lagi bertobat dan seterusnya. Maka kalau kelima syarat ini terpenuhi ya, maka dosa apapun yang dia bertaubat darinya termasuk dosa kesyirikan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi pembahasan kita adalah bagi mereka yang mati dalam keadaan tidak bertaubat dari dosa-dosanya. Kalau dosanya dosa kesyirikan, maka tidak diampuni. Kalau dosanya selain kesyirikan, maka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah kehendaki Allah azab dia dengan keadilan Allah. Ya. Kalau Allah kehendaki Allah ampuni dia dengan karunia dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami juga sekarang, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Apakah syirik yang dosa kesyirikan yang tidak diampuni ini ketika seorang mati dalam keadaan syirik, apakah syirik akbar saja atau termasuk syirik asghar? Ya di situ ya pembahasan cukup panjang, apakah akbar saja atau asghar juga termasuk. Ya, apapun ya kesimpulannya, tetapi seorang yang melakukan syirik asghar ini juga bahaya. Tidak ada apa istilahnya, sekali lagi jangan sampai kita Ketika dikatakan asghar, syirik ini kecil, berarti ini adalah suatu yang kecil. Tidak. Sekali lagi, yang namanya syirik asghar ini min akbaril kabair. Dosa besar yang paling besar, jauh lebih besar dari dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, sehingga kita harus takut, wajib takut terhadap ya yang namanya dosa, apalagi dosa kesyirikan. Baik. Kama qala Allah Ta'ala, tadi saya sebut ya perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Saya sebut tiga perbedaan. Yang pertama, syirik akbar itu menggugurkan seluruh amalan. Syirik asghar menggugurkan amalan yang terkena syirik asghar saja, yang lain tidak. Yang kedua, syirik akbar, seorang yang mati dalam keadaan syirik akbar, dia kekal di dalam neraka. Sedangkan yang syirik asghar, ya, tidak kekal. Ya. Yang ketiga, syirik akbar mengeluarkan seorang dari Islam, syirik asghar tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Kama qala Allah Ta'ala, walau asyraku labhabita anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, lahabita anhum makanu ya'malun. Niscaya akan gugur dari mereka apa-apa yang mereka amalkan, apa-apa yang mereka kerjakan. Ya, menunjukkan bahwasanya mereka melakukan syirik, terutama syirik akbar, amalannya akan gugur. Seluruh amalannya. Wa qala subhanahu, ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr. Tidaklah orang bagi orang-orang musyrikin ini, mereka akan memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka yang mempersaksikan kekufuran atas diri-diri mereka sendiri. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Mereka inilah yang gugur amalan-amalan mereka dan mereka kekal di dalam neraka. Wa anna man mata alaihi falan yughfarlah. Dan barang siapa yang mati alaihi di atas kesyirikan ini, ya, syirik akbar, falan yughfarlah. Kalau syirik asghar di situ khilaf. Apapun itu tetap bahaya. Maka tidak diampuni untuknya. Wal jannatu alaihi haram. Dan haram baginya untuk mendapatkan surga. Ini juga termasuk perbedaan yang keempat. Kalau syirik asghar, walaupun misalnya dia diadab, dia tetap masih dalam keadaan seorang muwahid. Walaupun muwahidnya naqisul iman, sangat kurang keimanannya, ternodai dengan syirik asghornya tersebut, ya, masih mendapatkan surga. Tapi syirik akbar tidak. Al jannah alaihi haram, haram baginya untuk mendapatkan surga. Kama qala Allahu azza wa jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni an yushraka bihi, yang melakukan dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni apa yang selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa qala subhanahu, innahum man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah, maka Allah haramkan untuknya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim tersebut. Ya, ini bahaya dari asyirkul akbar. Wa min anwa'ihi, dan dari hal-hal yang termasuk dari syirkul akbar ini, du'aul amwat wal asnam, menyeru kepada orang-orang yang sudah mati, menyeru kepada al-asnam, patung-patung dan berhala-berhala. Ya, berdoa kepada orang yang sudah mati, berdoa kepada ya, patung-patung. Wal istighatsatu bihi, meminta pertolongan kepada mereka dari kesulitan yang dia dapatkan. Wan nazru lahum, bernazar untuk mereka. Ya. Itu selain Allah, apakah itu orang yang mati ataukah ya, dan lain sebagainya secara umum. Pokoknya selain Allah. Wa dzabahu lahum, menyembelih untuk mereka, wa nahwu dzalik. Ya, yang contoh-contoh yang disebutkan ini semuanya terangkum dalam satu kalimat, yaitu sorful ibadah li ghairillah. Ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah, inilah syirik akbar. Ya, ketika ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah, maka itulah syirik akbar. Ya. Baik. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti ba'dal asar. Kita selesai dari pembahasan aqsamut tauhid dan asyirkul akbar. Asyirkul akbar. Adapun yang setelahnya sirkul asgar dan sirkul khafi, insyaAllah kita bahas ya, pada pertemuan berikutnya, yaitu ba'dal asar insyaAllah. Baik, satu atau dua pertanyaan silakan. Ya. Ada dosa kekufuran. Ya, kalau antum ikut pelajaran Nana yang durus dengan Quran Karim, lagi pembahasan itu kita. Apa perbedaan antara kekufuran dengan kesyirikan? Syirik itu bagian dari kekufuran. Ya, syirik itu bagian dari kekufuran. Kekufuran itu lebih umum. Ya, kekufuran itu lebih umum. Ya, jawabnya demikian. Ya. Apa? Hipnotis. Saya tidak tahu hakikat hipnotis itu seperti apa, jadi saya tidak bisa jawab. Hah? Antum tanya dukun atau hipnotis? Gimana? Makanya saya katakan, saya tidak tahu hipnotis, kalau ada yang betul-betul bisa memberikan keterangan, oh hipnotis itu seperti ini, oh, belajarnya seperti ini, mungkin baru bisa kita kasih hukum. Kalau saya tidak tahu, ya, atau apa yang namanya, yang harus kita pahami, al-hukmu ala syekh itu far'un min tasawurihi. Kita tidak bisa menghukumi sesuatu kecuali kalau kita sudah punya gambaran yang benar tentang sesuatu tersebut. Kalau saya tidak tahu hipnotis itu hakikatnya seperti apa, kalau ada yang betul-betul mengetahui, oh hipnotis seperti ini, silakan nanti kabarkan kepada saya. Ya, sampai hari ini seperti apanya? Ya, apakah dia menggunakan misalnya media kekufuran atau media jin atau sebagainya? Saya tidak tahu. Dan saya tidak bisa menghukumi kalau saya tidak tahu apa yang, ya, jadi jawabannya sampai saat ini saya wallah. Baik. Naqtafilahu subhanahu wa bihamdih, sadallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.